Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa idza qulta lam yatahawan at-talabatu bid-darsi illa fulan. Lam yatahawan at-talabatu bid-darsi illa fulan. Fulan ja'a fulanan dengan nasab, wa fulanun dengan rafa. Bisa illa fulanan atau illa fulanun. Illa fulanan sebagai mustasna masuk, kalau fulanun sebagai badal tabi'. Wa lafsah ar-rafa, dan yang paling fasih adalah dengan rafa, sebagaimana sudah disebutkan sebelum ini. Wa taqulu, kemudian ucapan kamu, kau ucapkan ma ra'aitu ahadan illa zaidan. Ayyuhum afsah, mana lebih sahih, yang paling yang lebih fasih. Wajhan, dua bentuk yang tadi. Ma ra'aitu ahadan ila zaidun. Apa mungkin? Tidak mungkin. Kedua-duanya ila zaidan. Zaidan sebagai mustasna atau sebagai badal. Wajhan. Qasurah wahidah. Bentuk kalimatnya sama. Ya, kalimat tam manfi. Tam manfi. Lakin al-ikhtilaf fi i'rab faqat. Tapi beda, bedanya dalam i'rab saja. Kenapa? La yumkin an taqula ila zaidun. Tidak mungkin kamu katakan ila zaidun. Ya. Karena kalaupun sebagai badal tetap dia mansub. Tidak mungkin ila zaidun ila zaidan. Lima tadi annahu mansubun ala kulli hal. Karena mesti mansub. Ila zaidan. Apakah dia diarab sebagai mustasna atau sebagai badal? Dua-duanya ila zaidan. Lakinna al-i'raba yakhtalif. Tapi i'rabnya berbeda. Pemasaran sa'uribul an wa ayinu al-afsah. Saya akan i'rab dan silakan kalian tentukan mana yang lebih fasih, kata beliau rahimahullah ta'ala. Ma ra'aitu ahadan illa zaidan. Ma nafiyah. Ra'aitu fi'il fa'il. Ahadan maf'ulun bih mansub. Wa nasbihi fathah zahirah fi akhirih. Illa adatu isna. Zaidan badal min ahadan. Wa bal mansub mansub. Wa nasbihi fathatun zahirah fi akhirih. Ini i'rab pertama sebagai tabi', sebagai badal. Tapi karena mubdalnya mansub, maka dia pun mansub. Karena badal mansub, mansub. I'rab kedua, ma ra'aitu ahadan illa zaidan. Ma ra'aitu ahadan arafna i'rabaha. Illa artisna. Zaidan yang kedua kita i'rab sebagai mustasna mansub ala istisna. Wa nasbihi fathah zahir fi akhirih. Al-i'rab sahih. Dua-duanya sahih. Apakah Zaidan di'irab sebagai badal atau sebagai mustasna bisa. Namun mana lebih fasih? Di awal beliau sebutkan yang fasih sebagai tabi'. Ya berarti kita beliau rahimahullah lakin i'rab al-awwal afsah. Ya di pembahasan sebelumnya kita baca bahwasanya kata beliau rahimahullah ta'ala pada kalimat tam manfi itu di'irab sebagai tabi' sebagai badal itu lebih afsah. Karena ja'abihil Qur'an. Ja'abihi Qur'an. Ma fa'aluhu ila qalilun. Ja'abihil Qur'an. Yang lebih pasti adalah sebagai badal. Qala ma marartu bi ahadin illa zaidin. Yajuz sebagai badal dari ahad. Ma marartu bi ahadin illa zaidan yajuz sebagai mustasna bisa. Ma marartu bi ahadin illa zaidin sebagai tabi' badal bisa. Ma marartu bi ahadin illa zaidan sebagai mustasna masuk. Dua-duanya boleh. Lakinnahu marjuf. Tetapi yang kedua ma marartu bi ahadin illa zaidan walaupun boleh tapi marjuf. Walarjah yang lebih rajih illa zaidin wahual badal. Ya walaupun dua-duanya boleh tetapi yang lebih fasih ada dengan di'irab sebagai badal. Ini keadaan yang kedua dari mustasna bi illa, yaitu ketika kalimat sebelum illa tam tetapi manfi. Tam tapi manfi. Maka isim setelah illa bisa di'irab sebagai mustasna mansub, bisa di'irab sebagai badal. Ya, kalau di'irab sebagai mustasna maka dia mansub selamanya. Kalau di'irab sebagai badal, ya maka sesuai dengan i'rab mubdalnya. Bisa dia marfu, ya bisa mansub, bisa majrur. Contoh marfu tadi, lam yatahawan at-talabatu bidarsi illa fulanun. Fulanun badal marfu. Contoh nasab, ma ra'aitu ahadan illa zaidan. Zaidan bisa mustasna, bisa badal mansub. Contoh majrur, ma marartu bi ahadin illa zaidin atau zaidan. Zaidan sebagai mustasna, zaidin sebagai badal. Kesimpulannya, saya ulangi lagi keadaan yang kedua. Kalau kalimat sebelum illa tam manfi sempurna tetapi kalimat-kalimat manfi, maka isim setelah illa bisa mansub sebagai mustasna, bisa dirab sebagai badal. Nah, keadaan yang ketiga adalah disimpulkan beliau al-halatu tsaniyah idza kana al-kalamu taman manfiyan. Ini kesimpulan beliau. Jaza fil mustasna wajhan. Kesimpulannya, keadaan kedua pada isim setelah illa kalau kalam sebelumnya tam manfi, maka pada mustasna pada isim setelah illa boleh wajhan, boleh dua bentuk i'rab. Al-wajhul awwal, bentuk yang pertama al-badal, sebagai badal. Wahwa afsah, dan lebih fasih. Kenapa? Karena ja'a bihil Qur'an. Yang datang dengan niat Qur'an, dengan badal. Al-wajhul tsani, nasab alaih sisna. Boleh dinasab sebagai sisna, namun kata beliau rahimahullah, al-badalu. Lebih rajih, lebih fasih, li'annahu lugatul Qur'an. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum, dengan badal lugatul Quran. Yang kedua juga karena wali annahu awsaq fil ma'na. Karena lebih mengena, lebih kuat dari sisi makna. Lianna haqqatul amr, karena hakikat perkaranya, annal fi'la fi'il tersebut musallitun ala ma ba'da illah. Itu menguasai, berpengaruh pada isim setelah illah. Demikian yang keadaan kedua, saya kira cukup. Nanti keadaan ketiga baru, kalau kalam setelah tersebut illah, kalam yang nakis. Kalam yang nakis, dan yang ketiga nanti saya kira baca. Wallahu a'lam bishawab.